Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala berkata al-muallif al-mas'alah al-thaminah. Permasalahan yang ke-8. Qala dafnul mayyiti wa sifatul qabri wa ma yusannu fihi. Permasalahan yang ke-8 dari kitab jenazah atau dari kitab 6 kitab jenazah, yaitu tentang dafnul mayyit, mengebumikan mayit, wa sifatul qabr, dan sifat kubur, wa ma yusannu fi, dan apa-apa yang disunnahkan padanya mengebumikan al-mayyit, sifat kubur, dan apa-apa yang disunnahkan padanya. Qala wa yusannu an yu'ammaqul qabru wa an yuwassa'u wa an yulhad lahu fi. Disunnahkan an yu'ammaqal qabr, disunnahkan untuk memperdalam kuburan. Wa an yuwassa'a, dan memperluasnya. Wa an yulhad lahu fihi, dan membuat lahat untuknya di dalam kubur tersebut. Ukuran yang wajib dalam menggali kubur, dalam ukuran yang wajib adalah kuburan tersebut, dalamnya ukuran yang wajib itu, yang dengannya mencegah, sudah bisa dicegah atau tidak dimakan oleh binatang buas. Ukuran yang wajib adalah dalam kuburan itu tidak sampai bisa digali oleh binatang buas, dan baunya tidak sampai keluar. Ini kadar yang wajib dalamnya kuburan. Dalamnya kuburan yang wajib adalah yaitu hingga kuburan tersebut tidak sampai bisa digali atau bisa dimakan bangkainya oleh binatang buas, dan tidak sampai baunya keluar. Dan jika lebih dari itu, lebih dalam lagi dari ukuran yang wajib, maka itu sunnah, maka itu lebih utama. Jika kuburan itu lebih diperdalam lagi, maka itu lebih utama. Dan tidak ada syarat atau tidak ada keharusan bahwa kuburan itu harus dalamnya setinggi tubuh manusia. Tidak ada batasannya. Kadar yang wajib adalah selama mencukupi kuburan itu sudah tidak tercium lagi aromanya dan sudah tidak bisa lagi dibongkar oleh binatang buas, maka ini sudah cukup. Tetapi yang sunnah yaitu untuk lebih memperdalamnya. Qala wa an yulhad lahu fihi, dan disunnahkan pula untuk membuat lahat untuknya. Apa itu lahat? Wa huwa an yahfira fi qa'il qabri hufratan fi janibihi ila jihatil qiblah. Lahat adalah an yahfira fi qa'il qabr, yaitu membuat liang lahat di dasar kubur, di dasar kubur, fi janibihi ila jihatil qiblah, di bagian sisi kanan atau di bagian sisi serong kanan kubur ke arah kiblat. Jadi kuburan sudah berbentuk kotak mendalam, kemudian kita gali di bagian sisi kanan kuburan, bagian serong kanan kuburan, digali lagi lahat lubang di bagian kanannya, ke bagian kanan kuburan digali lagi lubang. Itu namanya al-lahd. Yang mana ke arah kiblat. Mengarah ke kiblat. Lubang tersebut posisinya di kanan kuburan dan mengarah ke kiblat. Ini al-lahd. Itu sunnah membuat lahad untuk si mayit nanti. Fa in ta'adzara al-lahdu fala ba'sa bisyaqqi. Jika sulit membuat lahad, jika ada udzur tidak bisa membuat lahad, maka boleh dengan asyaq, membuat asyaq bukan lahad. Apa itu asyaq? Wa huwa an yahfira lil mayyiti fi wasatil qabri. Yaitu membuat liang bukan lahad. Lahad itu yang di bagian samping, di bagian serong, itu lahad. Tapi kalau syaq adalah liang yang digali di tengah kubur. Jadi kuburan di dasarnya, bagian tengah-tengahnya dibuat lagi liang. Itu namanya asyaq. Namanya asyaq. Jadi bisa dua cara mengkuburkan mayit itu, dengan dua cara, bisa lahad, bisa syaq. Lahat itu adalah yang di bagian apa, serong, bagian kanan mayit atau bagian kayak kanan kuburan. Jadi digali lagi, membuat lubang di samping kubur. Mentok sudah, di bagian kanannya dibuat lubang. Nah itu lahat. Kalau syak, yang sebagaimana ma'ruf adalah al-lahat yang biasa kita gunakan, yaitu dengan al-lahat. Kalau tidak bisa dengan al-lahad, maka boleh dengan asyak. Maka boleh dengan asyak, yaitu liangnya di bagian tengah kubur. Qala lakinna al-lahdu afdal. Tetapi al-lahad itu lebih utama. Membuat lahad itu lebih utama daripada membuat asyak. Tapi boleh jika ada udzur, susah misalnya tanahnya, bisa ambruk, longsor atau tidak bisa untuk digali yang di sebelahnya, atau ada udzur tidak bisa untuk menggali lahad, maka boleh membuat asyaq. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-lahdu lana wa asyaq li ghairina. Lahad itu untuk kita dan asyaq untuk selain kita. Maka yang lebih utama adalah al-lahd daripada asyaq. Kemudian qala wa yudha'u al-mayyitu fi lahdihi ala shiqqihi al-aymani mustaqbilan mustaqbil ala shiqqihi al-aymani mustaqbil al-qiblati wa yudha'u al-mayyit, mayit diletakkan di lahadnya, fi lahdihi ala shiqqihi al-ayman, di atas, ala shiqqihi di atas sisi kanannya, di atas sisi kanan, yakni di bagian. Jadi mayit itu dibaringkan di atas posisi kanannya, di atas sisi kanannya dihadapkan, jadi bagian kiri yang di atas dihadapkan ke arah kiblat, fi janibihi ila jihatil kiblah, di bagian sisi kanan dia ke arah kiblat, ke arah kiblat. Jadi mayit diletakkan di lahad tersebut dengan menghadap ke arah kanan. Mayitnya menghadap ke arah kanan dan menghadap kiblat. Menghadap kanan dan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kanan dalam membaringkan mayit menghadap ke arah kanan, ini hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Karena inilah yang sunnah di saat seseorang tidur. Bisa seorang tidur, yaitu sunnah bagi dia untuk menghadap tidurnya, menghadap ke arah kanan. Kata Rasulullah SAW, ثم اضطجع على شقك الأيمن. Kemudian berbaringlah kamu di saat engkau hendak tidur di bagian kananmu, yakni menghadap ke arah kanan. Maka demikian pula di saat wafat, wafat tidur dan mat meninggal sama-sama diistilahkan dengan al-wafah. Tidur adalah kematian yang kecil, kalau meninggal kematian yang besar. maka para ulama mengkiaskan, maka disunnahkan sebagaimana halnya orang tidur disunnahkan menghadap ke arah kanan, maka demikian juga di saat meninggal disunnahkan mayit tersebut dibaringkan menghadap ke arah kanan di saat di kuburannya. Mustaqbil al-qiblah, menghadap ke arah kiblat, ini hukumnya wajib, hukumnya wajib. Kalau menghadap ke arah kanan hukumnya sunnah, tapi kalau menghadap ke arah kiblat ini hukumnya wajib. Beda antara menghadap ke arah kanan dan menghadap ke arah kiblat. Misalnya seorang mayit dibaringkan menghadap ke kiri, tapi menghadap ke kiblat boleh. Mayit misalnya dibaringkan menghadap ke kiri, tapi dia arahnya menghadap ke kiblat, maka ini boleh. Maka ini boleh. Yang tidak boleh adalah menghadap ke arah selain kiblat. Hukum menghadapkan mayit ke arah kiblat di saat penguburannya adalah wajib. Dalam sebuah hadis. Walaupun di sana terdapat kelemahan, tapi di sana ada penguat-penguat yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Ka'batu qiblatukum ahya'an wa amwatan." Ka'bah adalah kiblat kalian di saat hidup dan di saat mati. Di saat hidup dan di saat mati. Maka menunjukkan bahwa menghadap ke arah kiblat adalah wajib, dan inilah yang diamalkan juga oleh kaum muslimin, menghadapkan al-mayyit ke arah kiblat. Adapun menghadapkan mayit ke arah kanannya, maka ini sunnah. Di bagian dimiringkan ke arah kanannya, maka ini sunnah. Yang penting dia menghadap ke kiblat. Qala watusaddu fathatul watusaddu fathatal lahdi billabini wattini. Watusaddu fathatul lahdi billabini wattin. Watusaddu, dan ditutup fathah al-lahd, liang lahat yang terbuka itu ditutup. Liang lahat yang terbuka itu ditutup dengan al-labin, dengan bata atau dengan tanah atau dengan yang lainnya. Ditutup dengan kayu boleh, atau dengan bata dan yang lainnya, supaya mayit tersebut tidak langsung di uruk pasir, supaya tidak langsung ditimbun dengan pasir. Jadi beri sesuatu yang bisa menghalangi mayit dari timbunan pasir secara langsung, baik dengan bata atau kayu dan semisalnya boleh. Maka liang lahat yang terbuka tersebut ditutup dengan bata dan yang misal dan yang semisalnya. Tsumma yuhalu alaihi turab, kemudian ditimbun dengan tanah. Kemudian setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Kemudian juga disunnahkan bagi orang yang menurunkan mayit ke kuburan untuk membaca doa bismillahi wa ala millati rasulillah. Disunnahkan di saat menurunkan mayit ke liang lahatnya, disunnahkan untuk membaca doa bismillahi wa ala millati rasulillah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah illa An-Nasa'i. Dan juga di saat peletakan mayit di liang lahatnya, dilepas ikatan-ikatan tali yang mengikat kafan tersebut, dilepas. Apakah juga dilepas wajahnya? Apakah wajahnya juga harus disingkap? Wajahnya apakah juga harus dibuka di saat di kuburannya? Jawabannya tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mayit dibuka wajahnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mayit di saat di kuburannya dibuka wajahnya. Yang dilepas adalah ikatan-ikatan tali tersebut. Adapun melepas wajahnya maka tidak perlu. Kecuali bagi yang muhrim, maka muhrim, mayit yang muhrim memang tidak boleh ditutup kepalanya. Kepalanya tidak boleh ditutup. Adapun wajahnya ditutup. Demikianlah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala wa yurfa'u al-qabru 'ala al-ardi qadra shibrin musannaman. Kemudian setelah ditimbun dengan pasir, wa yurfa'ul qabru 'alal ardi. Kuburan itu ditinggikan dari tanah, qadra shibrin, seukuran sejengkal, kurang lebih seukuran sejengkal. Boleh lebih sedikit, lebih tinggi sedikit atau kurang sedikit, kurang lebih satu jengkal. Kuburan ditinggikan dari tanah biasa, lebih tinggi, lebih ada gundukan, lebih tinggi seukuran satu jengkal. Ay ala hayati as-sanam musannaman, yakni seperti punuk, jadi seperti punuk atau seperti gundukan. Disebuti dzalika fi sifati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, karena demikianlah bentuk sifat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Dan juga manfaatnya adalah liyu'lama annahu qabrun fala yuhan, supaya diketahui bahwa itu adalah kuburan, supaya menjadi tanda bahwa itu adalah kuburan bukan tanah biasa, karena terdapat gundukan di atasnya, sehingga tidak dihinakan, sehingga tidak dihinakan. Wala ba'sa bi wad'i ahjarin aw ghairiha 'ala atrafihi li bayani hududihi wa ma'rifatihi. Wala ba'sa, dan boleh bi wad'i ahjarin, meletakkan bebatuan, aw ghairiha atau yang selainnya, 'ala atrafihi, di bagian sisi-sisi kubur. Di bagian sisi-sisi kubur dikasih batu-batu atau dikasih kayu, dikasih tanda. Libayani hududihi wa ma'rifati, untuk menjelaskan batasan kubur dan untuk diketahui bahwa itu adalah batasan kubur. Pinggir-pinggir kuburan dikasih batu-batu memutar gitu, boleh, agar diketahui bahwa ini adalah batasan kubur. Oh, ini adalah batasan kubur. Sehingga tahu ketika orang hendak lewat, dia melihat ada batu-batu yang berbentuk seperti kuburan, sehingga dia tidak melangkahinya dan tidak duduk di atasnya. Kemudian permasalahan yang lainnya, qala wa yuhramu al-bina'u 'alal quburi. Kemudian sekarang kita akan bahas beberapa permasalahan yang diharamkan tentang al-maqbarah, tentang kuburan. Beberapa masalah yang diharamkan di kuburan. Qala wa yuhramu al-bina'u 'ala al-quburi. Diharamkan membangun suatu bangunan di atas kubur. Hukumnya haram. Wa tajassisuha wal julusi 'alayha. Demikian pula diharamkan untuk at-tajassis, mengecat atau mengkapuri. Mengapuri kuburan, dicat, disemen, ini termasuk tajsis, termasuk mengapuri al-qabr. Wal julusi 'alaiha, demikian pula diharamkan untuk duduk di atasnya. Maka tajsis, menyemen kuburan, mengapuri kuburan, demikian juga membangun suatu bangunan di atas kuburan, ini hukumnya haram. Hukumnya haram sebagaimana yang nanti akan kita bacakan dalilnya. Demikian pula duduk di atas kuburan juga haram. Kama yukrahu al-kitabatu 'alaiha. Sebagaimana dibenci pula menulis suatu tulisan di atas kuburan. Ini dilarang. Menulis suatu tulisan di atas kuburan ini makruh, dibenci. Atau yang sahih bahwa dilarang, diharamkan menulis suatu tulisan di atas kuburan. Hal ini dikecualikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, qala Syekh, Syekhuna As-Sa'di, berkata Syekh kami Al-Imam As-Sa'di, al-muradu al-kitabatu allati nuhiya anhu ay ma kana yaf'alunahu fil jahiliyah. Yang dimaksud, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau adalah guru Syekh Utsaimin, beliau Syekh Utsaimin menukil pendapat Syekh Sa'ad ini tentang permasalahan menulis suatu tulisan di atas kuburan. Kata Syekh Sa'ad bahwa yang dimaksud larangan menulis suatu tulisan di atas kuburan ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah terdahulu, yaitu mereka min kitabatil madhi wassana'i ala sahibil qabr. Mereka para jahiliyah dahulu, mereka biasa menulis pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan terhadap sahib al-qabr, terhadap mayit yang ada di kuburan ini. Misalnya kuburannya di sini, maka ditulisi bahwa fulan-fulan adalah orang yang demikian dan demikian, dipuji dengan pujian-pujian. Ditulis pujian-pujian tersebut di kuburan. Inilah yang terlarang. Inilah yang merupakan kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ini yang dilarang. Amal lati biqadril i'lami fa innaha la tukrah. Kemudian beliau melanjutkan, adapun jika tulisan tersebut hanya sekadar untuk tanda ini adalah kuburan fulan, untuk tanda saja, maka ini tidak dibenci. Ini diperbolehkan. Yang tidak dibolehkan yaitu berlebih-lebihan dalam menulis tulisan di atas kuburan. Adapun cuma hanya menulis sebagian tulisan untuk tanda atau yang semisalnya, supaya diketahui di kemudian hari nanti bahwa ini adalah kuburan fulan, maka ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Qala kama yukrahu al-kitabatu alaihi, demikian pula dibenci menulis suatu tulisan di atasnya, illa biqadri al-hajati lil-i'lami, kecuali hanya sebatas keperluan, sebagai al-i'lam, seperti al-i'lam yaitu tanda, hanya sebatas untuk tanda saja, ditulis untuk tanda saja, maka ini boleh. Adapun menulis dengan tulisan-tulisan yang berlebihan, itulah yang terlarang. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuqad 'alayha wa an yubna 'alayhi, zada Tirmidzi wa an yuktaba 'alayha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayu jassas al-qabr, mengapuri kuburan, menyemannya, mengecatnya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an yaq'uda 'alayha. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di atas kuburan. Wa an yubna 'alayhi, dan juga membangun suatu bangunan di atas kuburan. Ditambah dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yuktaba 'alayha, menulis suatu tulisan di atas kuburan. Maka inilah dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah haram. Adalah haram membangun suatu bangunan di atas kuburan. Demikian juga mengapuri kuburan, memperindah kuburan, atau menghinakan kuburan, ini semua diharamkan. Qala wa li anna hadha min wasail syirk. Semua ini merupakan sarana, wasilah, sarana kepada kesyirikan. Wa ta'alluqi bil adrihah, dan juga ini semua merupakan ketergantungan kepada kubur. Wa hadha mimma yaghtarru bihil juhalu wa yata'allaquna bihi, dan inilah yang membuat orang-orang jahil itu tertipu. Wa yata'allaquna bihi, dan mereka, sehingga mereka pun bergantung kepada kuburan. Nah, ketika dibuka, dibangun kuburan itu dengan suatu bangunan, atau diperindah, diperhias kuburan tersebut, atau ditulis dengan tulisan-tulisan yang memuji sahibul qabr, ini semua merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Pertama ya, seseorang mengagungkannya, terus nanti akan menyeret-nyeret dia sampai dia terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga perbuatan-perbuatan yang seperti ini, inilah yang menipu orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, sehingga mereka memiliki ketergantungan yang kuat kepada kuburan. Maka diharamkan perbuatan al-ghulu terhadap al-kubur. Qala wa yuhramu, kepada permasalahan yang lain, wa yuhramu aydan israjul kubur, diharamkan juga israj, yakni menerangi kuburan, memberi pelita, memberi lampu di atas kuburan. Ay idha'atuha, yakni meneranginya. Ini hukumnya haram. Lima fihi min at-tashabbuhi bil kufar, karena hal ini merupakan tashabbuh dengan kebiasaan orang kufar memperindah, memberi cahaya, memberi menerangi kuburan dengan lampu-lampu. Ini kebiasaan orang-orang kufar. Wa idha'atun lil mal, wa idha'atul mal, dan juga ini perbuatan yang membuang-buang harta. Wa bina'ul masajidi 'alaiha, demikian juga diharamkan membangun masjid di atasnya. Diharamkan dalam kubur, diharamkan pada kuburan, yaitu untuk membangun masjid di atasnya. Was-salatu 'indaha, atau salat di sisinya. Tidak boleh salat di sisi kuburan. Au ilaiha, atau salat menghadap ke arah kuburan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid, tempat salat mereka. Merupakan perbuatan asyrik, merupakan wasilah yang sangat kuat untuk terjatuh ke dalam asyrik al-akbar, sehingga Islam, syariat Islam menutup segala celah yang mengantarkan seseorang untuk terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Maka diharamkan dalam Islam untuk al-ghulu, berlebih-lebihan dalam kuburan, membangun kuburan, memperindah kuburan, memberi lampu pada kuburan. Ini semua terlarang. Tujuannya apa? Hikmah dari larangan-larangan tersebut supaya manusia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Allah tutup, ditutup dalam Islam segala celah, pintu-pintu untuk terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut, sehingga diharamkan perkara-perkara yang bisa menyeret seseorang untuk terjatuh ke dalam asyrik. Qala wa tuhramu ihanatuha bil mashyi 'alayha, diharamkan menghinakan kuburan. Permasalahan yang lain, wa tuhram ihanatuha, dan diharamkan pula menghinakan kubur. Sebagaimana tidak boleh kita ghulu, berlebih-lebihan dalam kuburan, maka sebaliknya tidak boleh pula kita merendahkan dan melecehkan, menghinakan kuburan. Segala bentuk penghinaan, pelecehan terhadap kuburan, ini diharamkan dalam Islam. Tidak boleh. Lihatlah agama Islam, agama yang sempurna. Tidak berlebihan, tidak ghulu, berlebihan, dan tidak pula kelewatan, dan tidak pula ifrat wala tafrit, pertengahan. Demikian pula diharamkan menghinakan kubur dengan segala macam bentuk penghinaan, diharamkan jika itu adalah merupakan perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap kuburan, maka ini hukumnya haram. Seperti bil masyi 'alaiha, seperti melangkahinya, melangkahi kuburan, haram. Awwat'iha bin ni'al, atau menginjaknya dengan sendal, atau enggak pakai sendal diinjak kuburan tersebut, ini juga haram, menghinakan kubur. Awil julusi 'alaiha, demikian juga duduk di atas kuburan. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadap kubur. Li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'an yajlisa ahadukum ala jumratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya sampai menembus ke kulitnya, itu lebih baik daripada dia harus duduk di atas kubur, daripada dia harus duduk di atas kuburan. Ancaman dari Rasulullah SAW tentang keharaman seseorang untuk duduk di atas kuburan, hukumnya haram. Demikian juga termasuk penghinaan kepada kubur, yaitu bersender, menjadikan bantal senderan di atas kuburan atau tidur di atas kuburan. Ini semua bentuk penghinaan terhadap al-kubur, diharamkan dalam Islam. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam anil wat'i 'alal kubur, dan juga berdasarkan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menginjak kubur. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang seseorang untuk menginjak al-kubur. Maka Nabi SAW menggabungkan antara larangan dari sisi lain untuk ghulu berlebih-lebihan dalam kuburan, dan dari sisi lain Rasulullah SAW juga melarang seseorang untuk bermudah-mudahan dan menghinakan kuburan. Supaya manusia tidak ghulu dan tidak bermudah-mudahan, mengambil jalan tengah. Jadi melakukan bermuamalah dengan kuburan biasa saja, tidak berlebihan dan tidak pula menghinakannya. Pertengahan, seseorang tidak berlebihan dalam kuburan sehingga dia akan terjatuh kepada kesyirikan, dan juga diharamkan bagi dia untuk melakukan penghinaan terhadap kuburan. Dikarenakan al-mayyit memiliki kehormatan sebagaimana dia hidup. Oleh karena itu, yang masyru', yang disyariatkan adalah mengkuburkan mayit di pekuburan, bukan di luar kuburan, sehingga kehormatan dia selalu terjaga. Ketika dia dikuburkan di kuburan, maka kehormatannya selalu terjaga. Adapun jika mayit tersebut dikuburkan di samping rumah, maka kurang terjaga kehormatannya, ada yang melangkahinya dan seterusnya. Kurang mendapatkan doa dari orang yang masuk kubur, sehingga yang masyru' adalah mengkuburkan mayit di pekuburan. Tapi kita lanjutkan permasalahan yang lain. Qala wa yustahabbu 'inda al-faraghi min ad-dafni, disunnahkan setelah selesai dari penguburan mayit, disunnahkan setelah selesai dari penguburan jenazah, ad-du'a lil mayit, untuk mendoakan mayit. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza faragha min dafnil mayyit, karena beliau jika beliau telah selesai dari penguburan mayyit, selesai dari penguburannya, waqafa alaihi, beliau berdiri di depan kuburan tersebut, waqala, dan beliau mengatakan kepada sahabat-sahabat yang hadir, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun kepada saudara kalian, was'alu lahu at-tathbit, dan mintalah kepada Allah untuk mengokohkan dia, fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang akan ditanya. Maka disunnahkan seseorang sebelum berpaling dari kuburan, setelah selesai penguburan jenazah, untuk mendoakan mayit terlebih dahulu, baru setelah itu berpaling dan pulang. Maka yang sunnah adalah hanya mendoakan mayit, doa sendiri-sendiri, tidak perlu jamaah. Doa sendiri-sendiri, Allahumma ghafirlah, Allahumma thabbithu, dan seterusnya. Boleh mendoakan dengan bahasa Indonesia atau yang lainnya. Qala wa amma qira'atul Fatihah aw syai'un minal Qur'an, adapun membaca surat Al-Fatihah di saat penguburan atau setelah selesai penguburan, aw syai'un minal Qur'an indal qabr, atau membaca bacaan dari surat tertentu dari Al-Qur'an di sisi kubur, atau bacaan-bacaan tertentu seperti membaca surat Yasin, atau membaca bacaan-bacaan tertentu di sisi kubur setelah selesai penguburan jenazah, atau zikir-zikir tertentu, atau adzan di saat penguburan, dan yang lain sebagainya, bacaan-bacaan yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin di kuburan setelah selesai pengurusan jenazah, selesai penguburan jenazah, atau di saat meletakkan mayit di kuburan, tidak ada bacaan-bacaan tertentu, tidak ada yang namanya bacaan-bacaan tertentu di saat penguburan jenazah, kecuali mungkin di saat menurunkan mayit ke liang lahatnya membaca bismillahi wa ala millati rasulillah, itu saja. Adapun doa-doa yang lain atau bacaan-bacaan surat tertentu, adzan dan yang seterusnya, itu semua tidak ada syariatnya. Adapun membaca Al-Fatihah atau syai'un minal Qur'an atau bacaan tertentu dari Al-Qur'an indal qabr, di sisi kubur, fa innahu bid'atun munkarah, maka itulah perkara yang bid'ah, yang mungkar, yang tidak ada ajarannya. Li'annahu lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak pernah diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala sahabatuh, demikian pula para sahabat beliau yang mulia. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh beliaulah yang bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Mungkin ada sebagian yang berdalil dengan sebuah hadis, iqra'u 'ala mautakum yasin, sebuah hadis, bacalah untuk mayat-mayat kalian surat Yasin. Dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang sangat lemah, sehingga tidak bisa diambil hukum dari hadis tersebut, dikarenakan tidak sahihnya hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada manfaatnya bagi mayit. Tidak bermanfaat bagi mayit. Jika kita ingin memberikan manfaat bagi mayit, yaitu kita berdoa untuknya, inilah yang ada dalilnya, yaitu kita mendoakan mayit. Tidak perlu kita membacakan bacaan-bacaan tertentu kepada mayit. Yang bermanfaat adalah kita mendoakan mayit. Inilah permasalahan yang ke-8, yaitu tentang penguburan jenazah dan hukum-hukumnya. Dan kita masuk pada permasalahan yang berikutnya tentang at-ta'ziyah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ila huna naktafi bihadzal qadr. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين.